juga acara kita di malam hari ini dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jawabannya sangat luar biasa ya. Satu doa salam dari saya, semoga panjenengan semuanya senantiasa diberikan keselamatan. Dan juga terima kasih imbal balik dari jawaban salam dari panjenengan. Semoga kami satu rombongan nantinya perjalanan juga selalu dikasih keselamatan. Amin Allahumma amin. Yang adalah hormati Bapak Kepala Desa dari Gunir Sulang Rembang Jawa Tengah. Yang adalah hormati sesepuh, bini sepuh, para alim, para ulama juga segenap warga masyarakat dari Gunir Sulang. Yang adalah hormati segenap rekan-rekan pemuda yang tergabung dalam aksi anak Gunir asli. Diucapkan banyak terima kasih. Saya mewakili Big Boss dari Adela, Abah Haji Dato' sekalian juga ini. Di malam hari ini sudah dikasih kesempatan juga satu kepercayaan lewat satu kepercayaan dari Mas Tri Jaya dari Gunir yang sudah memberikan satu kepercayaan kepada kami untuk menyapa Anda di dalam acara kemeriahan suasana Sumpah Pemuda sesuai dengan tema Anda panjenengan dengan Desa Gunir punya satu ikatan darah karena Anda dilahirkan di tanah Gunir dan semoga bersama kita dengan rasa persatuan Anda dan kesatuan Anda, kesuksesan, kedamaian senantiasa terciptakan di malam hari ini. Yuk dulur, karena mengingat waktu langsung saja kali ini kita panggilin untuk Anda mewakili sederetan artis-artisnya adalah ada Arneita Zulia, ada Mona Lisa, ada Dewi Purnama, Niken Ira, Arlida Putri, Andi KDI, Nindi Claudia, Jihan Audi sebagai tembang pertama untuk Anda untuk mengawali juga merayakan hari Sumpah Pemuda dari dulur aksi all artisnya Adela, Adela, Adela. Berjalan